Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan iman, sehingga masih menyisihkan waktu untuk mendengar mukjizat Allah yang kekal dan abadi, kalam Tuhan, firman Allah yang menjadi panutan hidup di dalam dunia ini, agar dapat terarah hidup sehingga menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Hari ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala ayat 174 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayati wal'allahum yarji'un." Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Para pendengar yang dimuliakan Allah, telah kita kaji beberapa hari yang lalu tentang kenapa manusia musyrik, mensekutukan Allah sementara dia sendiri tidak mau disekutukan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, maukah seorang majikan mendapatkan hasil dan hasilnya dibagi sama rata dengan pembantu yang ada di rumahnya, dan pembantunya pun mendapat hak yang layak sebagaimana majikan itu? Tentu saja tidak mau. Dalam dirinya sendiri, manusia tidak mau dipersekutukan. Istri dia menjadi istri orang lain, mau gak dia? Anak dia mau jadi anak orang lain, mau gak dia? Artinya apa? Manusia tidak akan mau mempersekutukan dirinya. Tetapi bagaimana mungkin dia mau menjadikan Tuhan Yang Maha Esa memiliki sekutu-sekutu selainnya? Nah, tentu saja ini merupakan satu kesalahan yang disebutkan pada beberapa hari yang lalu, karena dua hal, karena kelupaan atau karena mengikuti tradisi nenek moyang. Pada hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semuanya itu, dipaparkan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah telah dipaparkan di dalam kitab suci Al-Qur'an, baik yang tertulis ataupun di tanda alam semesta ini, bagaimana alam ini sampai sekarang masih teratur, apa, rotasi bulan, revolusi bulan, rotasi bumi mengelilingi matahari, dan revolusi bumi berputar pada porosnya sendiri. Itu merupakan bukti-bukti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada alam, ada kitab suci Al-Qur'an yang merupakan mukjizat kekal dan abadi sebagai ayat-ayat suci Al-Qur'an, ada ayat-ayat kauniyah yang terbentang luas di alam raya ini, ada juga ayat-ayat yang berbentuk mukjizat para rasul yang dapat merubah sesuatu yang mungkin tidak masuk akal menurut manusia. Ketiga jenis ayat ini ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali kepada fitrah asalnya, yaitu iman. Wala allahum yarjiun. Ustaz Perdana mungkin dapat menjelaskan lebih lanjut tentang ayat 174 ini. Persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Sadi sudah begitu mendetail. Al-Quran sendiri sudah memberikan beberapa bentuk redaksi bagi kita untuk membuka wawasan kita dan untuk menyadarkan kita kembali bahwasanya segala macam bentuk sikap syirik, perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya sudah di luar batas logika dan tidak akan dapat diterima. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ragam bentuk redaksi, gaya bahasa sudah mencoba untuk membuka kesadaran kita. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in ma'in. Cobalah kamu berpikir sebentar, kata Allah, seandainya air yang menjadi sumber kehidupan kamu itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu untuk mendatangkannya lagi. Kemudian di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidakkah mereka berpikir sebentar ya pada diri mereka ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada mereka. Kemudian lagi bahkan tidak hanya sekedar gambaran di dalam kehidupan dunia ini, Allah sudah memberikan gambaran yang menakutkan nanti pada hari akhirat ketika semua manusia mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu ala rabbika safal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Mereka itu dibariskan semuanya dalam satu barisan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika mereka diciptakan pertama kali. Jadi gambaran di dunia sudah Allah berikan. Apa yang ada di hadapan kamu itu adalah tanda kekuasaan Allah. Tidak layak kamu mensyirikkan Allah. Masih juga tidak mau terima. Nanti di hari akhirat toh semua kamu yang selama hidup di dunia itu syirik, yang selama hidup di dunia itu kufur, di akhirat nanti akan mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memohon-mohon kepada Allah agar diselamatkan. Mudah-mudahan kami dapat dikembalikan ke dunia. Sampai seperti itu nanti pengakuannya. Jadi sudah cukup banyak keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Al-Qur'an yang menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya tindakan syirik itu adalah tindakan yang jauh melampaui logika sehat manusia, yang tidak dapat diterima oleh akal manusia, tidak dapat diyakini oleh hati manusia, dan akan bertentangan dengan perasaan kebenaran manusia itu sendiri. Ya Ustadz Fajrul, kalau kita lihat ayat 174 ini nufassilul ayat, yeah, telah dijelaskan secara panjang lebar ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat mukjizat. Kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat umat Islam. Yang artinya ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai kekuatan dalam hidup ini, Ustaz Fajrul? Sebagai mukjizat yang luar biasa, melebihi terbelahnya Laut Merah, melebihi kesembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, melebihi terlahirnya Nabi Yahya dari ibu yang sudah mandul dari suami Zakaria, melebihi dari selamatnya Nabi Ayub, kesembuhan Nabi Ayub 18 tahun sakit, melebihi selamatnya Nabi Yunus dari ditelan ikan paus. Bagaimana kita memahami bahwa sebenarnya Al-Quran ini mukjizat, tapi kenapa kok harus ditinggalkan? Bukan menjadi panutan supaya kita kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Untuk kita meyakini bahwasanya ayat Al-Qur'an itu sebagai manhaj, sebagai pedoman hidup kita, juga kata al-firman Allah juga sebagai obat hati dalam kita, maka kita harus kembali kepada ayat yang 172, 173 yang sudah banyak menerangkan tentang keberadaan fitrah. Yeah. Artinya fitrah ini adalah memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Maka untuk meyakini hal tersebut, maka kita harus menjaga fitrah ini memang betul-betul suci. Bagaimana sekarang menjaganya nih, Safajar? Iya. Yeah. Itu sekarang mungkin para pendengar ingin bukan sekedar Al-Quran dibaca saja, karena pernah Nabi Musa itu, Bani Israel ditegur oleh Nabi Musa yang tertuang dalam Al-Quran, kamasalil himari yahmilu asfaro. Kalau sekedar membaca membawa ke sana kemari, keledai juga membawa Taurat ke sana kemari, tetapi tidak ada perubahan dalam sikap keledai. Dan itu keledai, tidak perlu kita permasalahkan, namanya juga keledai. Ini manusia, tiap hari diperdengarkan Al-Quran. Terkadang ada juga orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak merubah tingkah dan perilakunya menjadi orang yang kembali kepada keesaan, dalam arti memang tidak ada yang berhak untuk menolong kita kecuali Allah. Nah, bagaimana ini? Dalam hal ini memang harus kita gariskan dalam ayat ini yang kaitannya seperti kajian kita yang telah lalu, bahwasanya Allah sudah mengingatkan kita. Satu yang menjadi sumber hidup kita ini menjadi sumber bencana karena kita melupakan tentang apa yang sudah diciptakan Allah itu supaya kita dapat terhindar dari syahwat kita. Salah satunya kita mengikuti tradisi nenek moyang kita yang terdahulu, yang mana tradisi itu adalah memusyrikkan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Al-Quran tapi tak sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kita sholat tapi tak sesuai apa yang kita ucapkan, selalu kalah kita, selalu kalah, dan selalu kita mengikuti hawa nafsu kita. Seperti kita mengatakan Allahu Akbar, sebetulnya itulah yang mesti kita suburkan di dalam hati kita, kita ketika kita mendapatkan permasalahan demi permasalahan. Ya. Apalah artinya kalau kita selalu kalah dengan semua permasalahan itu dengan konteks dari apa yang kita ucapkan setiap hari itu tentang zat Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Bijaksana, semua sifatnya kita itu mengetahui. Tapi ketika seseorang menerima permasalahan, selalu bergetar jiwanya dan tak menentu arah dan sikap dan perilakunya, mungkin disebabkan itu keimanannya itu, karena mungkin selama ini masih mengikuti hawa nafsunya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Perdana. Iya, saya sedikit ingin menambahkan apa yang digambarkan oleh Ustaz Fajrul tadi, itu mungkin salah satunya dikandung oleh redaksi wala'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali. Kembali yang dimaksud di sini adalah kembali kepada fitrah suci kita, ya, God spot itu, ya, titik kebenaran yang ada di dalam jiwa manusia. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ulama, dan yang paling penting adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita menilai apa sebenarnya kelemahan umat Islam pada saat sekarang ini, kenapa dengan begitu banyak paparan mukjizat Al-Quran, ya? Yang sudah digambarkan, apakah Nabi Ayub yang sembuh dari sakitnya, Rasulullah yang selamat dari deraan kaumnya, bahkan tampil menjadi pemimpin utama di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya ada beberapa. Yang pertama sekali adalah, yang paling penting adalah ketidakyakinan kita itu sendiri kepada Al-Quran. Yang kedua adalah ketidakpahaman kita. Dan yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan kita. Tapi yang paling penting adalah keyakinan ini. Ya, keyakinan terhadap Al-Quran itu sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sedikit ingin memberikan gambaran bahwa ketika seseorang sudah berada dalam talab keyakinan, dia akan tampil menjadi orang-orang yang sangat kuat. Ketika seorang Bilal bin Rabah yang hanya seorang budak, ya, tapi dia betul-betul yakin akan keesaan Allah, akan kebenaran Allah sebagai pencipta, ditimpa oleh batu berat, dipanggang di bawah terik sinar matahari, tapi dia tidak pernah merubah dari keyakinannya. Bahkan dengan sangat kuat dia mengatakan ahad-ahad yang malah membuat tuannya itu menjadi bingung. Ini ada apa ini? Di mana kekuatan seperti ini? Ketika seorang sahabat Rasul, ya, pemuda yang kaya, saya lupa namanya siapa itu, Abdurrahman bin Umair. Ya, Musa bin Umair, yang adalah seorang pemuda yang cukup parlente pada masa mudanya, pakaian begitu hebat, parfum yang dari jarak 10 meter masih keciuman baunya, ya, dimanja. Tapi ketika dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia siap dan bersedia untuk meninggalkan segala kenikmatan dunia ini. Tapi yang harus dipahami, bukan berarti ini maksudnya. Ketika seseorang berada dalam keyakinannya, maka dia akan tampil menjadi orang-orang yang sangat kuat di dalam kehidupan ini. Kita sebenarnya patut malu dengan orang-orang non-muslim. Kenapa? Mereka sangat yakin dengan para ulamanya. Coba perhatikan kalau ada acara seperti Barack Obama yang pernah disampaikan oleh Ustaz Jenal sebelum diangkat menjadi presiden, dia membuat acara semacam acara keagamaan, ya. Ya, ini artinya dia punya keyakinan kuat terhadap agama, dia punya keyakinan kuat terhadap ulamanya, orang-orang para apa namanya? Agamawannya. Sedangkan kita ulama yang berkumpul 700 orang di Padang itu masih banyak yang melecehkan tentang fatwa-fatwa mereka. Disinilah kelemahan umat Islam ketika mereka tidak kembali kepada keyakinan terhadap Al-Quran, keyakinan terhadap para ulama sebagai warasatul anbiya, penerang kehidupan ini, dan yang terlebih lagi adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengatur kehidupan. Ya. Saya rasa itu, Ustaz, arti dari mufassilul ayat. Mufassilul ayat ini, kalau artinya di sini, kami menjelaskan ayat-ayat itu. Maksud dari kami menjelaskan ayat-ayat itu, Maksudnya Allah akan memberikan kita sebuah keyakinan dan sebuah keimanan kalau kita dapat menghindari pengertian dan penafsiran yang sebelumnya yang sudah menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sanufasil. Ya. Saya akan rincikan ke dalam hati mereka itu orang-orang yang betul-betul beriman. Hmm. Mudah-mudahan dengan begitu mereka akan dapat kembali meyakini kan betul-betul menjaga fitrah mereka itu semula. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, benar sekali penjabaran dari para asatiz kita yang ada di studio ini. Jadi sebenarnya kekuatan iman terhadap firman Allah itulah yang akan dapat merubah kehidupan dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi semua serba mungkin. Manusia mungkin gagal, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah gagal. Manusia mungkin pernah ingkar janji, tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Manusia mungkin bisa kalah, tetapi Allah tidak pernah kalah. Itulah keyakinan-keyakinan yang ditumbuh kembangkan oleh Al-Quran yang kita kaji selama 3 tahun lebih ini. Yeah. Artinya apa? Bagaimana menjadi bagian yang begitu mendarah daging dalam tubuh seorang muslim, bahwa bersama Allah itu sangat membahagiakan. Bersama Allah itu adalah kekuatan yang tidak ada lebih kuat selain daripadanya. Sehingga ketika Al-Quran di depan Allah Subhanahu wa taala dikemukakan menjadi guidance dalam hidup kita, maka Allah akan membantu kehidupan kita. Banyak sekali sejarah yang kita temukan dari mukjizat para rasul, semuanya bersumber dari hanya kata yang paling singkat, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, yaitu apa? Kun fayakun. Ketika Allah telah bersama kita, maka Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah semua itu. Maka ketika disebutkan dalam sebuah ayat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sudah sakit 18 tahun, tetapi bagaimana Allah menyelesaikan penyembuhannya? Sangat mudah. Urkut biri jelaika, hentakkan di kedua kakimu. Rupanya penyembuhan itu hanya di bawah kakinya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kekuatan iman yang kita sampaikan setiap hari melalui firman Allah dapat mendarah daging di dalam sekujur tubuh kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.